Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wala haula wala quwata illa billah. Allahumma 'alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wazidna 'ilma. Allahumma arinal haqqo haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang semoga selalu dirahmati dan diberkahi oleh Allah Azza wa Jal. Kembali kita bersyukur kepada Allah karena kita bisa melanjutkan pembahasan kita bersama kitab Asyarhul Mumti' ala Zadil Mustaqni yang ditulis oleh Syekh Muhammad Ibn Saleh al-Utsaimin rahimahullah. Kita masih membahas tentang komoditi riba dan di pernyataan sebelumnya ada pembahasan tentang menukar komoditi riba yang basah dengan yang kering. Karena apa? Karena syarat saling sama beratnya atau sama takarannya tidak bisa terpenuhi. Dan barang ataupun misalkan kurma yang basah, yang masih segar, kalau kita tukar dengan yang sudah kering, otomatis nanti yang masih segar tadi akan berkurang bobotnya, kadarnya. Maka dia tidak memenuhi syarat saling sama beratnya. Sudah disinggung, ada pengecualian yang disampaikan oleh Nabi, dan ini dibahas oleh para ulama kita, yaitu yang namanya transaksi riba. Kurma yang segar ataupun kurma basah yang masih berada di pohon dan kita dapat bayaran berupa kurma kering. Atau kalau kita yang menjual, kita sebagai pembeli berarti kita bayarnya dengan kurma kering. Dan itu boleh dengan catatan ya, ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Selama syarat bisa terpenuhi maka tidak ada masalah. Baik. Kemudian kalau misalkan ada sebuah keterangan gitu ya. Dalam kasus ariyah, jadi kalau kita boleh catat terlebih dahulu untuk komoditi riba ya. Kita mau tukar yang basah atau segar ditukar. Nah, ini secara prinsip tidak boleh, ya. Secara prinsip terlarang. Ini terlarang. Tapi ada pengecualian, ya. Di sini dikecualikan ada yang namanya transaksi riba. Ini boleh dia dengan poin-poin atau dengan catatan tertentu. Sehingga posisi ini adalah sebagai pengecualian. Lalu di situ ada keterangan kebutuhan si pembeli jelas. Jadi orang yang membeli atau melakukan transaksi riba dia kan jelas tuh kebutuhannya. Dia butuh kurma segar tapi dia nggak punya alat bayar yang lain kecuali kurma kering satu-satunya yang dia punya. Nah, bagaimana kalau misalkan sekarang kita balik posisinya gitu ya. Analoginya kita balik. Bagaimana kalau nanti ternyata kondisinya justru penjual yang dia butuh kurma kering. Jadi kondisi normalnya itu kita sebagai pembeli, kita yang butuh kurma basah, kurma segar. Sekarang bagaimana kalau posisi penjual yang dia butuh kurma kering. Dia punya kurma segarnya, kurma basahnya. Dan dia nggak punya yang lain hartanya kecuali apa yang ada di pohon kurma yang dia punya. Sehingga dia ini mungkin orang susah gitu ya. Orang miskin dan satu-satunya yang dia punya hanya kurma segar saja. Nah, boleh nggak kemudian berlaku transaksi riba ini pada kondisi semacam itu? Jelas ya perbedaannya kata beliau. Al-farqu baina suratain wadih. Perbedaan antara dua model ini jelas sekali bagi kita. Nah, untuk riba yang sudah disebutkan contohnya di dalam hadis itu kan si pembeli yang butuh kurma segar. Bagaimana kalau kemudian justru nanti yang punya kurma segar yang butuh kurma kering. Jadi Kemudian demi ya, demi kebutuhan hajat yang dia punya, lantas kita izinkan, Anda boleh gitu untuk mendapatkan kurma kering dengan membayarnya menggunakan kurma segar. Dan ini tentu dengan catatan dia nggak punya uang, dia nggak punya harta yang lain ya. Maka kata Syekh Utsaimin, la ba'sa antashtariya, boleh kita membeli kurma dengan rutab dengan syarat yang tadi. Nah, boleh atau tidak? Sebagian ulama gitu ya, kalau ditanyakan boleh atau tidak, tidak membolehkan. La yajuz. Alasannya adalah kasus ariyah itu pengecualian. Maka sesuatu yang mustasna tidak boleh dikiaskan atau dijadikan sandaran kias. Kita kan tadi mau menjawab case baru dengan menganalogikan. Kalau yang butuh pembeli, dia butuh kurma segar, punyanya cuma kurma kering, boleh gitu ya. Nah, berarti logikanya kalau dia punyanya cuma kurma kering, kurma segar, dia butuh kurma kering. Secara logika kan boleh gitu ya. Nah, tapi ada keterangan al-mustasna la yuqasu alaihi ghairu. Enggak boleh dijadikan sandaran untuk analogi atau untuk mengkiaskannya kasus lain kepada dia. Tapi sebagian lagi mengomentari innahu yasihul qiyas. Boleh, enggak apa-apa kalau kita mau gunakan qiyas. Alasannya adalah li'annal maqsuda daf'ul hajah. Sama kan? Sisi kesamaan mereka apa sih? Demi memenuhi atau mencukupi hajah kebutuhan dari pihak yang sangat membutuhkan tadi. Artinya kan ariyah itu diberikan sebagai solusi oleh Nabi demi menyelesaikan permasalahan orang yang sangat membutuhkan. Dia susah, dia miskin, dia butuh. Macam itu akhirnya muncul solusi dari Nabi. Wal akrabu indi, kemudian tempat yang mengatakan itu sah. Itu yang lebih dekat dengan kebenaran menurut beliau. Annahu law kanatil hajah li sah, yang membutuhkan itu adalah pihak yang ingin kurma kering, tapi dia nggak punya alat bayar lain kecuali kurma segar. Boleh, katanya. Artinya adalah maksud pensyariatan ariyah tadi, yaitu adalah daf'ul hajah, itu terwujud dan ada pada kasus orang yang membutuhkan kurma kering tadi. Dan tidak ada bedanya. Fala farqu baina kaunihi huwal bai' aul mushtari. Mau dia statusnya sebagai penjual atau sebagai pembeli, ya tidak ada bedanya, sama saja. Lalu ada case yang lain gitu ya. Tadi clear ya case yang pertama disebutkan. Artinya boleh saja kalau kita kemudian yang berada dalam posisi punya kurma segar ingin mendapatkan kurma kering. Nah, kasus yang lain adalah turunan daripada kasus ariyah itu, hal tajuzul araya fi ghairin nakhl. Boleh enggak kira-kira kita praktekkan skema ariyah ini dengan buah atau komoditi lain yang itu bukan kurma. Jadi supaya kita enggak bingung, ariyah itu pada prinsipnya tadi adalah, ya kita ulang lagi aja. Jadi kalau di bahasa transaksi ariyah itu adalah komoditi riba yang prinsipnya dua ini, jadi alat bayarnya satu basah, satu kering. Basah itu segar. Tadi kalau yang di dalam hadis itu dicontohkan adalah kurma. Ini di dalam hadisnya itu kurma. Pertanyaannya, ini bisa nggak dilebarkan selain kurma? Artinya berlaku juga nggak? Misalkan seperti anggur dan seterusnya. Nah, itu yang mau dibahas di sini. Seperti contohnya, ada orang punya zabib. Dia kita punya kismis ya. Kismis anggur yang sudah dikeringkan. Dan dia pengen beli inab. Pengen punya atau pengen konsumsi anggur yang segar. Jadi buah anggur yang umumnya kita dapati di toko buah. Yatafakkahu bihi fahal yajuzu aula. Boleh nggak sih kalau dia kemudian praktekkan skema ariyah itu pada anggur? dan kismis. Kata Syekh Utsaimin, fi hadza khilafun baina al-ulama. Jadi, untuk kasus ini, untuk melebarkan ariyah kepada komoditi yang lain, ulama berbeda pendapat. Ada yang berpandangan bahwa boleh dengan alasan dikiaskan, dianalogikan kepada kurma tadi. Nah, apa sisi kesamaannya? Karena kalau kita mau membahas kias, itu harus ada sisi kesamaan. Atau yang dibahas, atau yang disebut dengan illah. Kalau misalkan tadi ya, kasus satunya. Kalau mau bahas kias, itu illahnya apa ya? Illahnya apa? Illah itu adalah kesamaan. Kesamaan. Dia mau cari sisi kesamaannya. Seperti yang tadi, kasusnya tadi misalkan jual kurma segar, untuk apa? Beli kurma kering. Nah, apa ilahnya dengan kasus yang dia kesamaannya adalah kalau dalam kasus ini tadi untuk memenuhi kebutuhan. Atau tadi yang dibahasakan dengan daf'u al-hajah. Jadi, ini solusi yang dikasih Nabi. Dan mereka dalam posisi sama-sama butuh. Nah, sekarang, kalau kita mau menganalogikan anggur ataupun kismis tadi ya. Anggur. Mau dianalogikan, dikiaskan ke kurma gitu ya. Pertanyaannya adalah, apa sisi kesamaan antara anggur dengan kurma? Sehingga mereka itu bisa dikatakan secara hukum juga sama. Kita lihat di sini pendapat yang mengatakan itu sama adalah alasannya. Wazzabibu ta'amun kama fi hadisi Abi Sa'idin al-Khudri. Nah, jadi sisi kesamaannya adalah sama-sama makanan. Sama-sama bahas. Anggur dengan kurma, ya keduanya sama-sama makanan, to'am. Dalil Sa'id al-Khudri ketika beliau cerita tentang zakat fitrah atau zakat fitri, katanya wa kana to'amuna yauma idzin at-tamr wasy'ir waz-zabib wal aqib. Jadi di situ disebutkan kata kurma dan juga zabib, sehingga berarti kalau begitu antara kurma dengan anggur, mereka sama. Apa sisi kesamaannya? Yaitu to'am. Nah, ini yang ditegaskan. Sehingga, fa'idah tajal insanu ila inabin walaysa indahu illa zabib fala ba'sa bisyurut. Jadi, kalau memang dia butuh kepada anggur segar, dan dia nggak punya kecuali kismis, ya sudah. Berarti berlaku skema ariyah pada orang itu dengan syarat yang sudah disebutkan. Wa hadza aidan, dan kata Syekh Utsaimin, pendapat ini aqrab ila shawab, ya, lebih mendekati gitu ya. Kalau kita enggak bisa memastikan 100%, kita kan mengira atau menduga ini yang lebih pas gitu ya. Daripada pendapat yang melarang. Dan ini juga dipilih oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Karena apa? Illah. Ini tadi yang dibahas dengan illah itu. Kenapa dia mendapatkan rukhsah pada kasus kurma tadi? Itu juga illahnya ada pada si anggur. Itu keduanya sama-sama bahan makanan. Wa hakadha makana misluhu mimma yahtajun nas litafaqquh bihi wa laysa indahum mal. Nah, ini juga nanti berlaku ya pada barang-barang ataupun buah-buah atau komoditi lain yang manusia butuh versi segarnya dan dia enggak punya. Dia enggak punya barang lain kecuali bentuk kering dari buah atau sesuatu yang dia mau beli itu. Dalilnya untuk pendapat yang melarang bi'rutab bitamr, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mengatakan ayan kusu idza jaffa. Nah, Ini kita kembali ke cerita awalnya atau kembali ke kasus dasarnya. Kalau tadi itu di sini Ariyah ini kan dia posisinya sebagai pengecualian. Ariyah ini dia statusnya sebagai pengecualian. Nah, artinya dia berarti boleh. Ini itu kalau basah atau segar ditukar dengan kering itu nggak boleh. Ini prinsipnya. Nah, kenapa kok ini tidak boleh? Dalilnya adalah kita lihat tadi dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ada yang bertanya. Maka Nabi menjawab, ayan kusu idza jaffa. Kira-kira kalau kamu nuker yang basah untuk dapetin yang kering, ntar yang basah itu berkurang nggak beratnya? Kata para sahabat, iya berkurang. Maka Rasul melarang praktek tersebut. Jadi itu adalah bentuk Rasul ingin para sahabat atau orang yang bertanya tadi benar-benar merasa merasa puas, tenang dengan jawaban yang diberikan Rasul. Makanya Rasul ingin tegaskan ayan kus. Jadi ditanya lagi sama Rasul, selain dikatakan tidak boleh, ditanya kira-kira kalau dia yang basah tadi mengering bakal kurang nggak beratnya? Iya bakal kurang, ya sudah, berarti jelas kalau itu tidak boleh. Kemudian kalau ta'lilnya ataupun alasannya kenapa kok itu tidak boleh tadi selain hadis, maka di sini para ulama menjelaskan pada saat kita bay' rutab bitamar, menjual versi segar untuk mendapatkan bentuk keringnya, dia tidak memenuhi syarat. Ada syarat yang kurang. Apa syarat yang kurang? Yaitu syarat berupa tasawi. Tasawi itu adalah dia harus sama. Jadi kalau yang keringnya sekian, maka nanti yang satunya juga harus memberikan sejumlah tersebut. Nah, sekarang kita masuk ke potongan yang berikutnya. Wa yajuzu bai'u daqiqihi bidaqiq idza stawaya finnu'umah. Boleh kita itu menjual tepungnya dengan tepungnya. Maksudnya adalah tepung dari komoditi riba yang disebutkan tadi. Ada di situ ada gandum, ya. Kemudian nanti turunan gandum ada beras. Tepungnya itu boleh diperjualbelikan. Tepung ditukar dengan tepung selama, kata beliau, idza stawaya fin nu'umah. Nu'umah itu adalah kehalusannya. Jadi tepung ataupun istilahnya kalau gandum digiling, ya beras digiling, itu kan dia ada yang masih agak kasar. Ada yang itu memang beneran udah jadi tepung. Ada yang mungkin sedang-sedang dia. Nah, kalau dia posisinya sama, sama-sama halus misalkan atau sama-sama kasar, nah itu boleh. Contoh kata beliau, ayakuna tahun alladzi tahanal hab tahunan wahidan. Jadi mesinnya sama. Jadi kalau mungkin setelan mesinnya ini untuk memproduksi hasil gilingan kasar. Artinya semua yang dimasukkan ke situ ya nanti output produknya kurang lebih sama. Sama-sama kasar misalkan. Kalau yang satu sama-sama halus misalkan. Nah, sehingga kalau kadarnya sama, beratnya sama, dan kemudian ukurannya sama, itu boleh. Jadi kadang kan kita mau tukar nih, gandum yang satunya kasar, ada yang gandum yang halus, ditukar, dan dia sudah dalam bentuk tepung. Itu boleh, dengan catatan tadi adalah sama nu'umahnya. Kalau berbeda, itu tidak boleh. Jadi sebenarnya kasus-kasus yang kita bahas ini adalah perincian. Ya. Perincian lebih detail terkait dengan prinsip dalam tukar-menukar komoditi riba itu harus sama dan serah terima secara tunai. Cuman dijabarkan panjang lebar dalam bentuk kasus. Kalau dia beda kasar halusnya tadi, ini jadi masalah. Yang satu misalkan halus, lalu yang satunya adalah agak kasar, maka tidak boleh. Apa alasannya? Kenapa kok tidak boleh yang satu halus, yang satunya kasar gitu ya? Alasannya adalah kullama kana an'am kana intisharul hab aksar. Jadi pada saat dia semakin halus, misalkan tepung diwadahin gitu ya. Kalau dia semakin halus, otomatis semakin banyak biji yang tergiling di situ. Sementara kalau dia agak kasar, kadar bijinya pasti lebih sedikit. Nah, di situ jelas terjadi perbedaan kadar. Kemudian wa matbukhihi bi matbukhihi. Nah, kalau tadi tepung itu mungkin bentuknya mentah. Boleh dia ditukar dengan tepung yang lain. Yang matbukh ini berarti yang sudah dimasak. Seperti apa? Seperti lemak daging, lemak sapi gitu ya, yang sudah dimasak sama-sama lemak itu juga boleh. Tadi karena apa? La ikhtilaf bainahuma. Karena tidak ada perbedaan. Lalu selain itu apalagi kira-kira turunannya? Jadi kalau kita mau buat ininya ya, buat gambarnya. Produk turunan gitu. Produk turunan. Nanti ini apa aja yang bisa diturunkan? Misalkan gandum. Digiling jadi tepung. Di sini jadi adonan. Ada lagi bentuknya roti. Begitu juga seterusnya. Nanti kalau misalkan yang lain juga begitu. Nah, turunannya ini dia sebenarnya masih berlaku, masih ikut hukum atau status induknya. Makanya itulah dibahas oleh para ulama. Yang di sini wa khubzihi bi khubzi, itu sama-sama sudah jadi roti. Ini roti dari gandum, yang ini roti dari gandum. Selama dia tadi itu sama ya kadarnya boleh. Kita ngukur. Ngukur volumenya, ngukur kadarnya ya. Nah, jawabannya adalah untuk memastikan sama atau tidaknya kadar ataupun takaran pada roti tadi, kita nggak pakai volume. Jadi roti itu susah kita kalau mau ukur kadar volumenya. Terus ngukurnya gimana? Ditimbang. Jadi bil wazni. Kenapa kok kita pakai timbang? Karena susah mau diukur volume. Ribet juga gitu kan. Bahkan nggak memungkinkan. Tapi kalau pakai timbang dengan wazan itu lebih gampang. Ada timbangan diletak. Dia akan ketahuan. Ini bobotnya berapa? Kadarnya berapa? Nah, cuman muncul masalah yang ini dalam pembahasan para ulama dikaji juga. Kalau misalkan ada barang ya, yang dia itu secara basic, ini cara ukur ya. Ada dua tadi. Ditakar. Ditakar. Itu kan pakai volume. Barang komoditi riba itu yang masuk kategori ditimbang. Nah ini kan dia beratnya. Nah. Ada yang berada di posisi satu, ada yang berada di posisi dua. Nah, tadi posisi roti, dia tidak bisa kita pakai volume. Akhirnya kita gunakan yang timbang. Ya sudah, ditimbang saja. Nah, pertanyaannya adalah, karena ini dalam Hambali, ya, dia akan memiliki pengaruh secara hukum. Apakah kalau barang-barang, komoditi riba tadi yang dia tidak memungkinkan ditakar, gitu ya, akhirnya kita gunakan timbang, apakah kemudian lantas dia berubah menjadi barang yang cara ngukur samanya itu adalah ditimbang? Nah, itu kan jadi poin permasalahan. Tapi kemudian dijawab oleh para ulama, la yakhruj. Jadi kalau dia status awalnya untuk mengukurnya adalah dengan cara ditakar pakai volume, lalu karena kondisi darurat, karena kondisi yang tidak memungkinkan akhirnya dia ditimbang. Itu tidak mengubah takaran ataupun standar asli dia. Ya, dia masih kelompok satu di diukur basisnya pakai volume. Jadi, kenapa kok pindah pakai timbang? Karena darurat. Darurat. Jadi pada kondisi tidak memungkinkan, ya sudah. di mana lagi ditimbang saja. Akan tetapi, ya, ini enggak kemudian membuat dia berubah menjadi barang yang mestinya ditimbang. Karena apa? Ada resiko, ada efek. Kalau kita katakan bahwa barang yang tadi mestinya ditakar, volume, gitu ya, lalu kemudian berubah menjadi barang yang ditimbang, otomatis nanti jadinya adalah kita boleh. Ini sudah jadi produk roti, kita tukar dengan gandum. Walaupun nanti mereka tidak sama. Ada tafadul. Di, karena apa? Ingat lagi di kajian-kajian awal, ketika komoditi riba itu sudah beda dia kelompoknya, beda jenisnya, dia menjadi tidak berlaku lagi, harus sama dan harus serah terima secara tunai. Nah, itu kenapa para ulama di Hambali memberikan catatan semacam ini. Maka kalau ada yang berpandangan, ya, ketika sesuatu yang tidak bisa ditakar tadi harus ditimbang, maka berubah menjadi sesuatu yang mauzun, ini adalah hal yang kurang pas. Jadi walakin hadza ghalat, kata beliau. Artinya statusnya ya tetap, sebenarnya dia itu adalah kategori yang makil. Kategori yang harus diukur volumenya. Tapi kenapa kok jadi wazan? Ya, karena kondisi darurat. Nah, kemudian untuk kasus roti tadi gitu ya, yang dibahas oleh beliau, bahwa kenapa kok untuk mengukur kesamaannya, ketika kita mau tukar roti dengan roti, gimana cara ngukurnya bahwa roti satu dengan roti dua itu sama gitu kan? Ya sudah ditimbang, ini berapa gram, yang ini berapa gram, selesai. Jadi tetap sebenarnya status roti itu harusnya basicnya dia diukur volumenya. Nah, ini diskusi tentang barang-barang yang ketika dia ingin ditukar dengan sejenisnya, dengan sesamanya, tapi tidak memungkinkan untuk pakai acuan ukur awal dia, maka kita boleh beralih karena kondisi darurat. Tapi statusnya tetap. Tetap saja dia itu sebagai barang yang seperti roti tadi, berarti makil ya, bukan mauzun. Nah, yang berikutnya adalah, ini nanti akan melebar diskusinya. Jadi termasuk nanti kurma juga gitu ya, kurma yang sudah dibuang bijinya, sudah dibentuk dia menjadi semacam adonan dan seterusnya, nah, itu juga nanti akan melebar ke sana. Baik, apalagi kira-kira contoh produk turunan, asir. Nah, kalau tadi di sini, untuk yang contohnya tadi, gandum itu jadi tepung. Gitu. Kalau kurma, ini kita sebagai contoh saja, apa produk turunan kurma? Dia bisa jadi jus. Ya, jus kurma, kemudian bisa jadi apalagi kurma yang tanpa biji gitu kan, pasta. Jadi banyak produk turunannya. Di sini yang dijadikan contoh adalah jus. Asir ribawi bi asir. Jadi saya punya kurma air kurma dan kemudian mau ditukar dengan air kurma. Walaupun dia sudah berubah wujud, bukan lagi kurma dalam bentuk bulat-bulat itu, maka tetap saja berlaku aturannya. Atau misalkan air anggur ya, jus anggur. Mau ditukar dengan jus anggur juga. Maka dia berlaku aturan komoditi riba. Tapi dia memang bukan bentuk anggur. Iya, dia turunannya. Dan turunannya masih ikut kepada hukum induknya. Nah, sebenarnya tidak apa-apa, boleh selama dia itu sama. Akan tetapi pertanyaannya, gimana cara kita ngukur dia itu sama? Jadi, secara prinsip boleh-boleh saja selama dia itu sama. Yang tadi didiskusikan adalah ngukur, mau memastikan dia sama itu pakai apa ukurannya. Nah, kalau di sini untuk kasus jus tadi, karena dia adalah benda yang cair, sebagaimana sudah kita lewati, kaidahnya wa kullu ma'in, benda-benda yang cair ataupun zat-zat cair tadi, maka dia secara otomatis pakainya adalah kail. Artinya dia barang yang makil. Ngukurnya itu pasti pakai volume. Jadi bukan ditimbang. Anggurnya jadi jus, jusnya berapa gram? Enggak. Jusnya berapa mililiter ya, berapa liter, pakainya adalah volume. Nah, kemudian kalau yang ini tadi rotbihi birotbihi ya, bentuk segarnya, bentuk basahnya dengan sesama dia. Contohnya kita punya anggur, mau tukar dengan anggur teman. Maka berarti juga harus ditakar dan dia harus sama. Kurma sama dengan kurma dan begitu seterusnya. Nah, ini ada kasus yang menarik berikutnya. Jadi setelah kita selesaikan tadi poin ini kita masuk ke dalam kasus yang cukup sering ditanyakan dan juga cukup menarik. Yaitu adalah pada saat komoditi riba itu ditransaksikan, dia bercampur dengan benda lain. Ini kalau kita mau lihat misalkan begini. Sekarang transaksinya di sisi kiri itu misalkan 1 gram emas, di kanan 1 gram emas juga. Tapi ada tambahannya. Plus uang. Nah, atau misalkan bisa jadi dia dua sisi, ya. Misalkan di sini 1 gram emas plus uang, di kanannya juga 1 gram emas plus uang. Di sini berarti nanti ada dua tambahan. Ini kita mau bahas sekarang. Yang ini dibahas atau disebut oleh para ulama dengan istilah kasusnya, nama kasusnya itu kalau di kitab-kitab disebut dengan mud ajwah wa dirham. Jadi kalau membahas kasus ini berarti kasusnya namanya kasus mud ajwah wa dirham. Contohnya karena dia dulu waktu dipraktekkan adalah orang nukar kurma satu mud dengan satu mud, tapi yang satunya ini ditambahin uang. Ditambahin dirham. Sebagai contoh, kata beliau, ada orang mau jual kurma dengan kurma, tapi nanti yang satu ditambahi dirham. Makanya kurma dengan dirham. Dan kemudian, atau yang lainnya gitu ya, bisa dia dari dua pihak sama-sama ngasih uang seperti yang pertama tadi. Nah, kalau seperti itu, maka katanya la yajuz, tidak boleh dan ini terlarang. Tapi sebagian ulama mengatakan, kalau memang idza kana ma'ahuma min ghairil jinsi jaza wala haraj. Jadi ada dua pendapat di sini. Satu mengatakan tidak boleh sama sekali, yang satu mengatakan boleh. Apa alasan yang mengatakan boleh? Karena kita memposisikan benda lain ini sebagai jenis ataupun atas komoditi riba tadi, dan kita sebenarnya selamat dari ribanya. Nah, seperti ini modelnya nanti ya, kalau kita mau gambarkan. Jadi misalkan 1 kilo kurma, 1 kilo kurma plus uang, dan di sini sama 1 kilo kurma plus uang. Nah, pendapat yang membolehkan, ada kemungkinan ya, yang ini untuk bayar yang ini, yang ini bayar yang ini. Nah, berarti kan aman ya, tidak ada masalah di situ. Jadi ya mereka kayak tukar silang gitu aja. Dan enggak apa-apa. Gitu kan. Nah, tapi nanti kita lihat diskusinya. Dan ini mungkin kita temukan dalam praktek di masyarakat. Nah, menurut pendapat yang kedua, dan itu enggak apa-apa, laisa fihi mahdzur. Kita enggak menemukan sesuatu yang bermasalah atau kita enggak menemukan sesuatu yang terlarang di situ. Karena mereka nanti saling tukar. Lalu tadi ada ucapan wa ma'ahu, ya, artinya bersamaan, disertakan di situ, seperti seseorang dirham, lalu nanti dia akan mendapatkan ganti satu sok kurma yang lain, dan itu tidak boleh. Alasannya gitu ya, karena pada barang komoditi riba yang sejenis tadi ditambahi barang lain yang beda jenis. Dan ini katanya terlarang dan tidak boleh. Kenapa nanti? Karena alasannya adalah najhal at-tasawi baina riba wayin. Riba yain. Riba wiyain. Ya. Jadi kan yang satu kurma 1 kilo ditukar dengan 1 kilo. Tapi masalahnya yang 1 kilo sebelah kanan ini dia ditambahin uang. Gitu. Nah, otomatis berarti yang ngasih 1 kilo di sini dia akan mendapatkan lebih dari 1 kilo karena ditambahin dengan uang. Nah, itu akan membuka celah kesamaan. Jadi neracanya udah nggak imbang lagi tuh. Jadi di sini lebih berat dia. Karena apa? Karena sudah ditambahin uang. Contoh kedua. Nah, contoh kedua, dia menjual so'ain, 2 sok kurma, lalu ditukar dengan 1 sok plus dirham. Ini juga katanya tidak boleh karena tidak ada tamasul. Model yang kedua itu, kalau kita mau gampangkan, 2 kilo kurma ditukar dengan 1 kilo plus uang. Di sini bermasalah alasannya karena ini berbeda dan ini tidak sama. Itu kasus yang kedua. Yang ketiga contohnya adalah menjual dirhamain, bidirham. Ya, 2 dirham dengan 1 dirham disertai dengan kurma. Jadi kalau misalkan kita itu kayak mau nukar uang 100.000 gitu ya. Mau enggak kamu saya kasih uang 100.000, terus nanti kamu kasih ke saya uang 50.000 plus kurma 1 kilo. Nah, ini enggak boleh. Alasannya adalah karena dia ditambahkan barang lain yang berbeda atau tidak sejenis dengan dia. Nah, apa dalilnya untuk kasus mud'ajwa wa dirham? Jadi tadi adalah beberapa kemungkinan, beberapa contoh yang mungkin saja terjadi dan berkenaan dengan kasus mud'ajwa wa dirham. Nah, dalilnya adalah itu hadis Fadalah ibn Ubaid. Jadi kalau kita bahas mud'ajwa wa dirham, itu kisah Fadalah bin Ubaid pasti akan terulang. Fadalah bin Ubaid, dia pernah membeli kalung. Nah, di kalung itu ada kharaz, ada manik-maniknya gitu ya, ada tambahan perhiasan-perhiasan lain yang itu bukan emas. Dan tentu ada emasnya. Jadi dia beli kalung, ada mainannya, ada emasnya. Totalnya dibeli dengan harga 12 dinar. Lalu kemudian sama si Ubaid, sama si Fadalah, dia pisahkan. Mana yang emasnya aja, mana yang kemudian tadi pernak-perniknya yang bukan emas. Setelah dipisahkan, ternyata dia dapati bahwa emas pada kalung itu lebih jumlahnya dari 12 dinar. Maka Nabi SAW melarang. Tidak boleh menjual sebelum tufassal, sebelum dipisah-pisahkan. Supaya kita tahu berapa kadar emasnya di situ. Jadi dirinci ataupun dipisahkan biar tahu kadarnya. Nah, apa alasan ini terlarang gitu ya? Alasannya adalah karena yang dilakukan oleh Fadalah tadi terjadi, dia beli emas, bayarnya pakai emas, tapi bayarannya kurang. Jadi emas yang dia pakai untuk bayar, jumlahnya lebih sedikit dari emas yang dia dapatkan. Karena begitu dipisahkan kalungnya, ternyata jumlahnya lebih banyak. Lebih dari 12 dinar. Sehingga yang semacam ini menjadi alasan untuk saddan lil bab, menutup celah. celah apa supaya orang tidak sembrono melakukan praktek semacam ini. Artinya nggak menjadikan itu sebagai celah untuk apa? Ngakal-ngakalin riba. Misalkan dia mengatakan ya sebagai contoh, ini saya mau jual 1 kilo emas. Saya mau kasih 1 kilo emas dengan 1 kilo juga. Tapi nanti bayarannya kurang, nanti saya minta tambahan. Apa misalkan? Ya ditambah sesuatu lah. Nah, ini akan menjadi hilah. Akan menjadi akal-akalan, akan menjadi kayak kamuflase untuk apa? Melakukan praktek riba. Dan kaidah ini ada dalam mazhab Hambali, yaitu berbunyi la yuba'u ribawi bijinsihi, riba dengan barang riba, namun disertai dengan barang lain yang tidak sejenis, baik di salah satunya atau di keduanya. Jadi kalau kasusnya fadolah tadi, kasus fadolah, dia itu belinya pakai emas, anggap aja gitu ya, emas, terus kemudian dia dapat emas plus tadi ya apa namanya manik-manik gitu ataupun mainannya. Ternyata emas yang dia dapatkan di sini lebih besar dari emas yang dia bayarkan. Artinya berarti tidak seimbang lagi, tidak sama lagi. Makanya Nabi melarang kalau mau jual kalung, ya ini kan kalung bentuknya. Kalau mau jual atau komoditi riba yang lain, maka harus dipisah dulu, pisah-pisah. Biar tahu, kamu nanti bakal dapat berapa dan kamu menyerahkan berapa. Lalu kemudian yang berikutnya adalah, ini diulang ya, dan ini adalah kaidah daripada mazhab Hambali. Tapi juga nanti kita bisa lihat bahwa argumennya cukup kuat. Qala al-ulama rahimahumullah hadza saddan lidzari'ah li'anna bab riba amruhu 'azim. Jadi di antara para ulama ada yang mengatakan, kenapa kok yang semacam itu juga tidak boleh sama sekali gitu ya? Kenapa kok terlarang gitu ya? Dari pendapat yang melarang, ya alasannya adalah untuk saddan lidzari'ah. Menutup riba itu adalah perkara yang azim, perkara yang luar biasa, perkara yang bukan hal yang sepele. Sehingga kalau ada celah-celah yang bisa dipakai oleh orang untuk melakukan riba itu akan ditutup dan tidak dibolehkan. Dalil yang mereka gunakan diantaranya adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu kan mengharamkan praktek jual beli inah. Jual beli inah kenapa dilarang? Padahal bisa saja mungkin ada yang mempraktekkan inah, tapi dia tidak ada riba di situ. Misalkan, gitu ya. Bentuk bai inah itu seperti apa? Jadi bentuknya adalah seseorang menjual barang dengan harga kredit. Jadi dia barangnya tadi dibeli dengan harga tunai, dengan harga lebih murah. Jadi si A punya barang, ini A, saya jual 100 ya ke B, kata si A. Nah, kemudian nanti saya beli lagi dengan harga lebih murah. Berapa harganya? 80. Maka, kasus semacam ini, bisa saja nanti ada hal-hal yang di situ tidak ada riba. Tapi kenapa kok dilarang? Karena dia adalah wasilah. Sarana ini kalau dibuka pintunya, orang akan bermudah-mudahan dan akan menjadikan itu sebagai celah untuk melakukan praktek riba. Namun Syekhul Islam rahimahullah naza'a fi hadza. Beliau protes ya. Beliau mengkritisi pendapat ini. Artinya beliau mengatakan kalau memang pada barang yang dia itu tunggal, jumlahnya lebih banyak dibanding barang tidak apa-apa. Jadi ziyadahnya itu sebagai imbalan atau sebagai ganti dari barang yang lain, dan itu tidak apa-apa, dan bahkan kadang dibutuhkan. Contohnya gimana? Contohnya begini. Jadi Syekhul Islam itu memprotes kaidah dari Hambali. Kalau barang yang dia sendirian jumlahnya lebih banyak, itu nggak apa-apa. Misalkan 2 kilo kurma, lalu kemudian ditukar dengan 1 kilo kurma plus uang. Nah, ini kan dia sendiri nih. Artinya tunggal, nggak ada tambahan. Dan dia jumlahnya lebih banyak. Artinya, nanti akan ada kemungkinan 2 kilo ini nanti, yang 1 kilo, itu untuk nutup yang ini. Nah, yang 1 kilo lagi, itu ke sini. Nah, gitu. Jadi kan aman, tidak ada masalah. Syekhul Islam membolehkan semacam itu. Jadi contohnya, ada orang jual 2 sok, dengan 1 sok plus uang. Nah, tambahan soknya itu yang di sebelah kiri tadi, dia adalah untuk penyeimbang dari uang yang dia terima. Dan ini laba sabih, kata beliau. Enggak apa-apa. Karena di situ tidak ada unsur larangan sama sekali, kata beliau. Jadi, dan di situ enggak ada hilah gitu. Apalagi kadang memang dibutuhkan. Contohnya gimana gitu ya. Ada orang misalkan, dia punya kurma sukari 2 sok. Yang satu punya kurma jenis lain, tapi cuma 1 sok. Nah, dia nggak punya 2 sok. Tapi dia punya uang. Terus dia bilang, gimana kalau yang 2 sok sukari kamu saya ambil, nanti kamu tak tukerin ya. Kurma saya yang 1 sok plus uang. Jadi kamu nggak nerima cuma 1 sok. Kamu nerima 1 sok plus uang. Nah, kata beliau di sini, nggak apa-apa, gitu ya. Ya sudah, nanti yang satu soknya untuk penyeimbang yang tadi, satu lagi uangnya untuk ini. Dan kata Syekh Utsaimin, pendapat Syekhul Islam ini mungkin lebih pas, gitu ya. Lebih pas, kenapa? Karena pada hakikatnya muamalah yang kita yakini tidak ada riba di situ. Layakonna annahu la riba, wa annal qima wahida, wa innahu la ba'sa bihi wa la haraj. Jadi kan kita biasanya di sini sudah perkirakan gitu loh. Ya 1 kilo ini, ya ini dia untuk nutupin yang ini. Nah terus, kan ini masih sisa, dia 2 kilo kan. Ya sudah, yang ini diseimbangkan dengan yang di sini. Selesai masalahnya. Di mana sisi ribanya nggak ada gitu kan. Kalau tadi misalkan dia modelnya sukari 2 kilo ya. Kemudian di sini 1 kilo. Nah ini masalah. Kenapa? Tidak seimbang dia. Di sini satu, di sini kok dapat 2 gitu. Tapi kalau di sini ada tambahan, itulah kenapa kasusnya mut ajwa wa dirham. Di sini kasih tambahan. Dan yang ini nanti bisa menyeimbangkan yang ada di sebelah kiri. Nah kata Syekhul Islam, yang model seperti ini tidak apa-apa. Boleh. Selama tadi barang yang tunggal, dia kadarnya lebih banyak. Kemudian contoh lain, kata beliau, kalau kita membeli bur ya, ini sama aja gandum, cuma tinggal diganti objeknya saja. Cuman gini, ini nggak masuk akal gitu ya. Yang kedua ini beliau ingin kasih contoh, yang ini nggak masuk akal. Kalau nggak masuk akal, jadi masalah ya. Temennya, kita ngasih 2 kilo gandum, temen ngasih 1 atau ngasih setengah, plusnya. Nah, plusnya itu malah mobil, gitu ya. Kalau ini tidak boleh, kata beliau. Karena secara logika tidak masuk. Nggak ada ceritanya gandum itu bisa untuk bayar mobil. Apalagi gandumnya cuma 1 kilo, 2 kilo. Harga mobil puluhan, secondnya, bahkan bisa ratusan juta. Ini nggak bisa, kata beliau. Maka, fala yasih hatta ala ra'i. Syekhul Islam, la yasih. Jadi, ini poinnya. Ya. Ini kasih contoh sama beliau. Poin kola ana, urid an abi so'an wa dirham biso' wa dirham fa'adala yajuz alal madhab wa ala ra'i syekh yajuz idha kanat tilkimah wahidah. Nah, ini kalau pakai kaidah madhab tidak boleh. Ya, seperti tadi, misalkan lalu kemudian di sini 1 kilo plus uang. Kalau mazhab bilang tidak boleh. Tapi kalau Syekhul Islam itu nilainya sama. Jadi nanti yang ini 1 kilo ini diseimbangkan dengan uang yang ada di sini. Sementara yang uang di sini diseimbangkan dengan untuk nutup yang 1 kilo di sini. Jadi ya sudah, tidak ada masalah gitu ya, tidak apa-apa. Nah, kemudian ini juga mungkin clear ya, nanti kita bisa kembangkan kasus yang lain. Biasanya itu kalau yang semacam ini dipakai untuk promosi biasanya. Jadi teknik-teknik marketing yang ada itu kadang kayak misalkan beli ini dapat emas gitu kan misalkan. Atau cashbacknya emas dan yang lain gitu. Atau misalkan beli emas plus apa gitu ya. Itu biasanya dibundling semacam itu. Nah, itu nanti bisa masuk kategori mut'ajwah wa dirham. Nah, kasus lain yang ini juga cukup sering ditanyakan selain yang tadi. Itu kasusnya adalah kondisinya tentang emas yang masugh. Masugh itu adalah emas yang sudah diolah. Nah, artinya sudah dibuat bentuk jadi cincin, jadi kalung, jadi gelang, ya, jadi anting, dan seterusnya. Jadi, bayarnya pakai emas yang belum dibentuk, gitu ya, belum masuk. Fahal yustarat tasawi, apakah ada syarat harus sama atau enggak? Jumhur ulama itu mengatakan harus sama. Jadi, kalau kita mau beli cincin 1 gram, atau mungkin kalung 5 gram, bayarnya mau pakai emas yang bentuknya enggak masih mungkin bongkahan gitu ya, atau bentuknya mungkin masih batangan gitu, belum berwujud kalung, maka jawabannya tetap harus ngasih emas yang sama, 5 gram juga. Enggak boleh beda. Dan as-son'ah, son'ah itu adalah proses mengubah. Jadi kan dia emas itu awalnya mungkin batangan gitu ya, awalnya mungkin bongkahan, bijian. Itu kan untuk berubah menjadi cincin, untuk berubah menjadi gelang, jadi kalung gitu kan. Itu kan ada proses. Ya, ada proses diubah bentuknya. Ini kata jumhur, la yu'asir, aula tu'asir syai'an. Itu nggak ngefek, nggak perlu diperhitungkan. Tapi sebagian ulama seperti Syekhul Islam, Ibn Taimiyah, dan juga Ibn Qayyim, mereka berpendapat bahwa boleh kita itu kasih tambahan. Sekadar berapa jasa dia mengolah atau berapa jasa dia mengubah emas batangan atau emas bongkahan tadi menjadi kalung, menjadi cincin. Jadi kita bayar jasa dia. Contoh misalkan, anggap ini kadarnya sama. Ya. Nanti kita tambah jasa karena kita itu mau menghargai. Ini pembeli, ya. Ini pembeli. Terus ada penjual. Pembeli, dia kasih apa? Kalau misalkan dia mau beli kalung, ya. Kalung kadarnya berapa? 10 gram. Kalau jumhur bilang si pembeli harus ngasih, misalkan dia kasih emas apa ya, emas batangan atau yang lain, intinya belum dibentuk jadi semacam perhiasan dan yang lain gitu ya, belum dipotong-potong. Nah, tapi kalau tadi kata Syekhul Islam dan Ibn Qayyim, si pembeli boleh ngasih tambahan. Di sini berarti nanti dia akan tambahkan uang ini sebagai apa? Imbalan atas ini. Jasa. Nih. Ini kan dia buat jasa nih. Ngubah jadi bentuk. Ini tuh ke sini. Yang ini tetap ke sini, sama mereka ini. Gitu ya. Dan tapi kalau tadi jumhur, jumhur mengatakan ini enggak dihitung ini. Ini enggak dianggap. Jadi ini enggak perlu nanti ada tambahan. Ya, jadi enggak usah ditambah-tambah. Ya sudah, kamu belinya kalung kan 10 gram. Ya sudah, kasih 10 gram juga. Enggak usah dilebihkan, enggak usah ada tambahan. Nah, jumhur kenapa melarang gitu ya? Mereka melarang berdasarkan hadis ini. Tukar menukar kurma. Jadi kurma bagus dengan kurma jelek itu kan enggak boleh. Kita enggak punya hak. Ya, tapi kurma saya bagus. Saya berhak dapat kurma jelek lebih banyak. Saya ngasih 1 kilo, nanti saya dapat 2 kilo ya, 3 kilo. Enggak, kamu enggak berhak kata Nabi. Nah, sama. Ini emas saya sudah bentuknya kalung. Emasnya sudah bentuk cincin, sudah cantik. Kamu harus ngasih enggak cuman ini punya saya 10 gram, kamu enggak boleh cuman ngasih 10 gram. Ngasih lebih. 12 gram misalkan. Nah, kata jumhur enggak, kamu enggak berhak semacam itu. Lakin yujab an hadzal istidlal bi anna tamr thayyib radhi laisa min sunnatil insan. Cuman kata Syekhul Islam dan Ibn Qayyim dijawab atau dibantah pendapat ini. Kalau kurma itu beda dengan emas. Kurma itu bukan hasil usaha kita gitu loh. Bisa enggak kita setel kayak kurma yang jelek kita perbaiki gitu? Enggak bisa kan? Ya udah emang kalau kurmanya jelek ya udah gitu dia. Beda dengan kasusnya emas tadi. Emas yang mungkin masih berserakan gitu ya. Emas yang mungkin pecahan-pecahan, bongkahan. Itu butuh keahlian. Dengan keahlian tadi kita bisa ubah. Dia jadi cincin, jadi kalung, dan seterusnya. Sehingga ini berbeda. Dan dia berhak untuk mendapatkan upah. Nah, itu kalau pendapat ini. Tapi kata saya, Usaimin. Ya, kalau pendapat yang paling aman ya sudah. Tutup aja pintunya. Tutup pintu itu artinya udah, nggak dikasih celah. Ya, nggak dikasih celah berarti harus sama. Nah, tapi pertimbangannya adalah takdirul qimah son'ah qad yahsul fihi ikhtilaf. Nah, kalau kita udah bicara jasa, berapa ini mestinya ngubah yang ini jadi cincin dan seterusnya, itu bisa aja jadi perbedaan. Dan bahkan orang itu terkadang ya menggunakan itu sebagai alat untuk apa? Untuk memeras dan seterusnya. Jadi ini poin diskusi kita pada kesempatan ini ya, terkait dengan komoditi riba. Dan insya Allah besok kita akan lanjut juga masih contoh-contoh yang lain gitu ya. Ada susu, ada bulu, dan kurma, dan yang lain. Tapi ini kita setidaknya sudah dapat poin-poin yang mungkin sering ya kita temukan di lapangan. Mut ajwa wa dirham, kemudian tadi kayak tukar emas dengan yang bentuk lain dan seterusnya. Seperti itu. Barangkali ada yang mau didiskusikan, silakan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam. Izin bertanya terkait pembahasan beras tadi. Ustaz, bagaimanakah hukumnya jika membeli bahan makanan menggunakan beras? Namun beras tersebut tidak diserahkan saat itu juga, Ustaz. Jadi ada jeda waktu, beberapa waktu atau jam. Jazakumullahu khairan. Baik. Kemarin kalau kita bahas tentang komoditi riba, gitu ya, dia ada dua kelompok, ya. Ada kelompok satu, itu adalah uang dan emas. Ada kelompok dua, itu adalah kalau pertanyaannya tadi, kita berada di sini, artinya transaksinya masih satu kelompok. Jadi muternya ini di satu kelompok. Alat bayarnya, pembeli dengan penjual itu berada di sini. Maka ada syarat yang harus terpenuhi. Apa itu syaratnya? Harus, kalau dia satu jenis gitu ya. Ini kan ini satu kelompok, dan pertanyaan berikutnya adalah satu jenis atau enggak gitu ya. Kalau satu jenis, maka ada dua syaratnya. Harus sama dan harus tunai. Tapi kalau beda jenis satu kelompok, maka gak harus sama, tapi wah harus tunai. Contohnya gimana? Misalkan kita mau beli beras dengan beras, maka syaratnya serahkan berasnya, ambil beras. Itu sama kayak kasus kita tukar uang dengan uang, ya. Tukar rupiah dengan rupiah. Dia satu kelompok dan satu jenis. Berarti saya menukar uang 100 ribu. Ya sudah. Kasih uang 100 ribunya. Ambil. Tukerannya berapa? 50 ribu dua. Udah. Nggak boleh kemudian kasih uang 100 ribu. Ambil uang 50 ribunya satu. Satu kelompok dia. Dan satu jenis. Ya. Nah. Kalau misalkan. Satu kelompok beda jenis. Contohnya apa? Beras. Mungkin sama apa? Sama gandum gitu ya. Kita mau beli gandum, bayarnya pakai beras. Mereka satu kelompok, tapi beda jenis. Nah, itu syaratnya cuma satu. Jadi ya harus serah terima tunai. Tapi, boleh beda beratnya. Saya ngasih 1 kilo beras, boleh dapatnya apa? 5 kilo gandum, tidak apa-apa. Tapi harus kasih ini berasnya, sini gandumnya. Contoh kasus yang sering kita dapatkan di mana? Di sini. Nah, kelompok ini, kelompok uang. Misalkan, mau dapetin rupiah, rupiah mau tukar dolar. Nah, rupiah sama dolar, itu sama-sama uang. Dia satu kelompok, tapi 1 rupiah, 1 dolar. Beda jenis dia. Nah, kalau beda jenis, dia tidak harus sama, tapi harus serah terima tunai. Artinya tidak harus 1 rupiah dapatnya 1 dolar. Nggak harus. Karena apa? Kita untuk mendapatkan 1 dolar, kita ngasihnya berapa? 15 ribu gitu kan, 14 ribu. Artinya beda. Artinya tidak harus sasawi. Tapi apakah boleh penundaan? Nggak boleh. Jadi, ini saya mau tukar uang. Ya sudah, sini dolarnya, ini saya kasih rupiahnya. Gitu ya. Jadi, dua hal yang perlu dilihat di situ adalah, pertama, dia satu kelompok atau tidak. Kotak kelompoknya nanti di dalam sama jenisnya atau beda. Kalau sama jenis syaratnya 2, kalau dia beda jenis satu kelompok syaratnya 1. Nah, kalau dia sudah silang, artinya silang itu sudah begini dia. Beda kelompok ini sini. Nah, itu bebas. Itu bebas. Artinya kita mau beli beras bayarnya pakai uang. Itu boleh cicil, enggak harus sama dan seterusnya. Ini kalau sudah antar kelompok itu sudah bebas. Wallahu a'lam. Pertanyaan yang terakhir Ustaz. Apakah hukumnya jaza tukar penukar uang koyak dengan uang bagus Ustaz? Baik. Uang koyak. Tukar dengan uang bagus. Nah, ini kalau dipetakan seperti tabel tadi gitu ya. Anggap aja uang itu adalah rupiah. Ya, rupiah. Uang bagusnya juga rupiah. Berarti mereka ini transaksinya apa? Satu kelompok dan juga satu jenis gitu kan ya. Satu jenis. Satu kelompok mereka sama-sama kelompok uang, satu jenis sama-sama rupiah. Nah, kalau 2 ini berarti syaratnya adalah harus sama dan kemudian juga harus tunai. Nah, itu poinnya. Sama seperti ketika di zaman Nabi, kalau itu bentuknya bukan uang tapi kurma, ya. Kurma yang jelek tukar dengan kurma bagus. Juga sama pakai aturan ini. Nah, cuman kan pertanyaannya adalah emangnya ada yang mau gitu kan ya. Kita ngasih uang koyak terus dapatnya uang bagus. Di sini tuh enggak ada tambahan apa-apa gitu loh. Emang ada yang mau kan gitu. Itu pertanyaannya gitu. Nah, kalau di sini ada tambahan, ini jadi masalah. Ya, jadi masalah. Kenapa? Dia satu kelompok, dia satu jenis, maka ini harus diperhatikan. Ya, poinnya kalau tadi jasa uang koyak dan uang bagus di sini aman dan di sini kosong nggak ada tambahan nggak apa-apa gitu ya. Tapi kalau kemudian di sini nanti sudah ada ini, berarti menjadi tidak sama lagi. Misalkan uang koyaknya adalah 100.000 gitu kan. Sini 100. Di sini dia akan dapat 100. Nah, tapi di sini dia nggak kosongan nih gitu ya. Dia harus nambah misalkan jasanya 20.000. Berarti di sini nanti jadinya 120 untuk mendapatkan di sini 100. Nah, jadi harus samanya ini tidak terpenuhi gitu ya. Wallahu a'lam. Nah, solusinya gimana? Ya, solusinya ini nanti bisa dijual dulu uangnya tapi bukan dengan rupiah, dengan yang lainnya. Sebagaimana solusi yang dikasih Nabi untuk kurma-kurma semacam ini. Wallahu ta'ala alam bisawab. Itu yang kita bisa bahas pada pertemuan ini. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik.